Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, santri-santri Ma'had Al-Bayyinah yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, juga kepada Rasulullah, juga kepada kedua orang tua kita, dan juga kepada guru kita, asatidah dan ustadzat yang telah begitu banyak berjasa kepada kita semuanya. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali bercengkrama, menyelami tuturan-tuturan hikmah yang terdapat di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih belum menuntaskan hukukul ukhuwah. Terakhir kita membahas hak yang kelima, termasuk hak ukhuwah adalah mendoakan kebaikan untuk sahabat kita, teman kita, baik ketika dia masih hidup ataupun setelah dia meninggal. Kita masuk poin yang keenam. Qala rahimahullahu taala al-haqqus sadis. Hak ukhuwah yang keenam. Al-wafa wal-ikhlas. Al-wafa di sini maksudnya setia. Dan tulus. Artinya ketika kita telah memiliki jalinan hubungan saling menyayangi, saling menyenangi di kalangan barakallahu fikum ukhuwah, di kalangan ikhwah ataupun akhwat, maka kita harus berusaha untuk setia menjaga rasa cinta dan kasih tadi, tidak mengkhianatinya, tidak berubah ketika dia tiada, tidak berubah ketika dia miskin atau terkena musibah. Kita tetap menjadi sahabatnya. Jangan jadi sahabat ketika teman kita kaya, jangan hanya menjadi sahabat ketika teman kita bahagia. Sahabat yang sebenarnya adalah justru sahabat yang menemani temannya dalam keadaan duka, dalam keadaan luka. Qala rahimahullahu taala wa ma'nal wafa as-sabat 'alal hubbi ilal maut. Kata beliau, yang dimaksud dengan wafa di sini adalah tetap setia dalam rasa cinta sampai maut memisahkan. Nah, ya. Tayib. Bahkan wa ba'dal maut. Setelah kematian pun dia masih setia. Dia masih cinta, sayang dan kasih. Nah, wa ba'dal mautil akhi ma'a auladihi wa asdiqaihi. Setelah saudara kita, teman kita, sahabat kita meninggal, maka kita limpahkan kasih sayang kita tadi kepada anak-anaknya dan teman-teman dekatnya. Nah, ya. Jadi kalau kita punya teman dekat sekali, barakallahu fikum, na'am, soulmate gitu ya. Nah, seperti belahan jiwa. Kalau ada fulan mesti ada si Alan, kalau ada si Alan mesti ada si fulan. Nah, pokoknya rekat banget, barakallahu fikum, na'am. Dan itu hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan, bukan hubungan parasitisme atau toksikitisme. Nah, taib. Ya, bagus jalinan hubungan persahabatannya bagus. Nah, itu kata beliau hendaknya tetap dijaga walaupun sahabat kita tadi sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal, gimana caranya? Ya, kita sayangi anak-anaknya. Misal teman kita la qadarullah meninggal muda, masih banyak anak-anaknya yang kecil-kecil belum sekolah, ya. Nah, sebagai seorang sahabat yang sejati, ya kita membantu untuk barakallahu fikum menyekolahkan anak-anaknya. Ya, kalau kita mampu, barakallahu fikum, nah, tayyib. Atau ya paling tidak kita memberikan santunan, ya, bulanan, barakallahu fikum. Nah, intinya tetap kita perhatikan anak-anak dari sahabat dekat kita. Begitu juga teman-teman dekatnya, ya, juga kita perhatikan, juga kita kasihi. Nah, mengingat dia dulu teman dekatnya. Wa qad akraman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajuzan. Beliau mencontohkan dahulu nabi itu sangat menghormati dan memuliakan seorang nenek-nenek, mbah-mbah. Nah, padahal enggak ada hubungan sama sekali dengan nabi, dengan keluarganya. Yang itu menjadi pertanyaan sebagian para sahabat yang tidak mengerti, ya, mbaiku sopo, sopone nabiku, sopone kanjeng nabiku, mbaiku, mbak itu siapanya nabi? Gak ada, apa ada hubungan keluarga? Gak ada. Nah, loh kok baik sekali Rasul sama mbak itu, ya, nah, kayak istimewa sekali mbak itu, kayak spesial sekali mbak itu. Siapa sih mbah itu? Pada penasaran yang enggak ngerti sejarahnya. Yang tahu ya paham. Tapi yang baru-baru penasaran, siapa mbah-mbah satu ini? Ya, nah. Rasul kalau ada makanan yang enak-enak, ya. Ini kirim ya ke Mbah Fulana. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau menyapa begitu hormat dengan mbah tadi. Sambil orang-orang yang gak ngerti, orang-orang baru mengira, ini spesial, istimewa mbah ini. Siapa? Nah. Faqala, maka Rasul mengatakan, innaha kanat tarsyana ayyama khadijata. Wa inna husnal ahdi minal iman. Kata Nabi, ya karena dulu si mbah ini itu biasa berkunjung ke rumah kami. Pada hari-hari Khadijah, artinya ketika Khadijah masih hidup, mbah ini sering sekali datang ke rumah, ya. Kadang dia bawa makanan, kadang kita kasih makanan, kadang dia bantu Khadijah kalau ada hajah atau sakit. Nah, baik sekali mbah ini, udah kayak ibunya sendiri paling ya. Nah, kayak simboknya sendiri. Padahal bukan siapa-siapa. Barakallahu fikum. Nah, jadi sering keluar masuk rumahnya Rasul mbah ini. Barakallahu fikum. Nah, dan kata Nabi, sesungguhnya sebaik ya apa baiknya seseorang dalam janji setianya itu bagian dari keimanan. Ya, nah, seorang yang baik dalam kesetiaannya itu adalah bagian dari keimanan. Jadi orang yang setia itu termasuk tanda orang yang beriman. Nah, orang yang berkhianat termasuk tanda barakallahu fikum kurangnya iman. Ya, jadi orang itu kalau punya iman, dia akan setia, dia tidak akan berkhianat, dia tidak akan selingkuh, menyelingkuhi. Nah, dia akan setia dengan pasangannya. Itu tandanya orang beriman. Barakallahu fikum. Nah, itu contoh ya. Jadi setelah Khadijah meninggal, itu masih Rasul itu masih baik sekali sama si mbah. Nah, sampai orang-orang yang enggak ngerti dikira kerabatnya atau siapanya. Bukan. Nah, ketika tanya-tanya ya itu ternyata. Iya, karena begitu baik hubungan si mbah tadi dengan istri beliau. Wa minal wafa alla yataghayyar ala akhihi fit tawadhu'i wa in irtafa'a sya'nuhu wattasa'at wilayatuhu wa 'azuma jahuhu. Ingat baik-baik ya pesan ini, antum masih nyantri semuanya, enggak tahu suratan takdir antum. Ya, sekarang santri enggak dikenal, enggak tahu siapa. Nah, tapi jalan hidup orang enggak ada yang tahu. Bisa jadi nanti di kalangan antum ada yang jadi orang hebat, ya. Ada yang jadi ustadz kibar. Allahumma amin. Bahkan ada yang jadi barakallahu fikum pejabat, ya. Nah, langsung ditunjuk oleh presiden sebagai penasehat khusus. Nah, Dewan Pertimbangan Presiden, Ustadz Fulan. Ya. Nah, karena presidennya mengumpulkan Dewan Penasehat itu dari berbagai macam barakallahu fikum orang-orang bijak di dalam negerinya. Ya, nah, yang dari kalangan salafiyin ada yang diambil dari kalangan barakallahu fikum nahdiyin, mungkin Muhammadiyah gitu ya. Nah, dia ingin mendengarkan semua arahan-arahan orang-orang yang dianggap bijak. Nah, bisa jadi ya kan. Antum ditunjuk Ustadz Hulan, Anda dipanggil Bapak Presiden untuk dilantik sebagai Dewan Penasehat Presiden. Wah, ya salah. Ya, jadi pejabat. Barakallahu fikum. Bisa jadi. Padahal dulu si Fulan ini, ya, santri paling miskin di pondok. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Pakaiannya lusuh. Ya. Sudah sobek-sobek. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Makan krekesan, ya. Kadang makan, kadang enggak. Oh, pokoknya sengsara dia, ya. Sengsara dia ketika menjadi santri itu. Tapi dia sabar, anaknya tekun, ya, tetap belajar. Nah, dia punya beberapa orang sahabat yang baik, ya. kadang sering membantu dia, menolong dia, barakallahu fikum. Nah, ketika dia sudah jadi orang besar, termasuk wafa, kata Syekh, termasuk kesetiaan adalah dia jangan berubah dengan saudaranya dari sisi ketawaduan, dari sisi barakallahu fikum rendah hatinya. Dulu ya fulan masya Allah tawadhu sekali, karena memang dia nggak ada sesuatu yang dia banggakan ya. Nah, orangnya itu barakallahu fikum unggah-ungguhnya bagus, ngomongnya lembut, nah nggak ada gaya-gaya gitu, nggak ada. Nah, maka ketika Anda sudah jadi orang hebat ya, nam wa in irtafa'a sya'nuhu, walaupun barakallahu fikum kedudukan dia telah meninggi, wattasa'at wilayatuhu, kekuasaan, otoritas dan wewenang dia sangatlah luas. Bayangkan setingkat di bawah presiden gitu ya, penasehat khusus. Dan betapa tingginya kedudukan dia, termasuk orang yang setia dalam persahabatannya, dia tidak berubah ya, si fulan tetaplah si fulan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, pas ketemu di warung makan, warung bakso legendaris ya, tempat dulu dia biasa makan bareng teman-temannya, barakallahu fikum. Ketemu, itu fulan kayaknya ya. Wih, mantap sekarang pakai jas ya kan. Rapi, ada pengawalnya. Nah, masih kenal enggak dia sama kita? Nah, tanya-tanya itu benar ya Bapak fulan. Oh iya benar. Anda mohon minggir sedikit, jangan dekat-dekat ya. Nah, dilihat sama dia. Hei, fulan ya? Iya benar si fulan. Wah, antum masya Allah. Barakallahu fik, sini-sini, duduk sini. Nah, diajak makan bakso sama dia. Gimana kabarnya antum sekarang? Alhamdulillah, bikhair. Masya Allah, antum sekarang udah jadi pejabat besar ya. Penasihat presiden ya. Enggak lah, anak masih sama seperti dulu temannya antum. Ya, barakallahu fikum. Tawadu. Nah, antum mau kemana? Nenek mau pulang. Nenek apa? Enggak ada, jalan kaki. Sudah anter. Nah, barakallahu fikum. Diantar, as enggak enak sama antum pejabat. Gampang. Ya. Bodyguard tak suruh pulang. Aneh nyupir. Ya. Tayib. Mas. Mas Teddy. Mas Teddy pulang saja. Kayaknya kenal ya sama Mas Teddy antum ya. Nah, Mas Teddy pulang aja. Gimana, gak bisa nih Pak, suruh presiden dikawal ini. Gak usah, pulang aja. Ini teman saya waktu mondok. Biasanya tak supirin aja mereka. Barakallahu fikum. Nah, ya, disupirin. Naik mobil Maung. Ya, produk buatan Indonesia yang besar itu ya. Nah, temannya naik. Wah, enak ternyata mobilnya ya. Mantap. Dingin AC-nya. Tapi rumah itu masih di sana kan? Masih di sana. Sebelum masuk rumahnya, mampir dulu belanja ke Indomaret, Alfamaret, dibeliin temannya. Wih, masuk dua kresek. Nah, enggak usah repot-repot lah. Enggak apa-apa. Itu bawa. Wah. Tiga orang temannya tadi pulang bawa kresek penuh semua. Nah, itu baru teman yang setia. Ya, nah, susah cari yang kayak gitu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, jangan berubah, kata beliau. Betapapun tinggi ya jabatan Anda, luas kekuasaan Anda, ketemu dengan teman-teman lama, tetaplah bersikap tawadhu. Barakallahu fikum. Nah, jangan parlinti ya. Nah, jangan sombong, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala, itu, camkan baik-baik ya nasihat itu ya. Nah, itu luar biasa indah itu. Tidak tahu kan nasib jantum ya. Nah, sekarang ya, barakallahu fikum, kerucu-kerucu kita ini kan. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Majhul, enggak dikenal. Tapi yang namanya nasib orang enggak tahu. Jadi kalau sudah jadi orang hebat nanti ya, adik-adikku sekalian ya, tetaplah bersikap tawadhu. Nah, terutama sama teman-teman lama kalian yang sama-sama mondok ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, termasuk al-wafa ya tadi, Anda hormati mereka, Anda kalau bisa kasih hadiah mereka, senangkan mereka. Wa'alam annahu laisa minal wafa muwafaqatul akh fima yukhalifud din. Diingatkan oleh beliau, terkadang orang salah paham. Ketahuilah kata beliau, bukan termasuk kesetiaan, sahabat yang setia, sahabat yang selalu ya sepakat, cocok dengan saudaranya, dengan temannya pada perkara-perkara yang menyelisih agama. Itu bukan setia. Nah, kadang kita dibisikkan oleh syaitan sebaliknya. Ya, teman kita ngajak kita untuk melakukan hal-hal yang dosa. Nah, mas, ayo kita ya ikut saya, mau kemana? Ada konser. Nah, apa itu konser? Itu pertunjukan ya band. Nah, ada Dewa 19, Sheila on 7, ada The Massive, ada Niji, ada pokoknya seru. Ya, nah, band-band terkenal ada. Ya, antum kan penggemar band ini kan dulu sebelum mondok gitu. Ana udah beli tiketnya. Ya, nah. Ini VIP tiketnya. Khusus antum tak belikan gratis. Barakallahu fiikum. Nah, kadang kita sungkan. Ya, nah, udah dibeliin tiket, tiketnya VIP mahal lagi untuk menolak. Khawatir kita dibilang teman yang tidak setia. Teman yang enggak, barakallahu fikum, asyik. Nah, jangan. Ya, justru ketika kita mengiyakan, mengikuti ajakan dia dalam dosa, itu tandanya kita tidak setia. Tandanya kita membiarkan dia terjerumus dalam, barakallahu fikum, hal-hal yang membahayakan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, sehingga bagaimana ya, ditolak. Jangan mas, ya. Tapi gak boleh, kita ini santri. Nah, gak ada yang bakal tahu ya. Nah, tayyib. Ya, gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Nah, dan kita akan dicatat segala perbuatan kita. Ah, gak asik antum. Ya, nah. Payahlah, udah tak beliin tiket ini gimana? Terus angus berarti tiketnya dibuang. Nah, ya, mubazir berarti dosa kalau mubazir. Nah, nggak ada yang mubazir kalau itu perkara dosa. Iya. Nah, walaupun satu gentong khamr mahal, kalau itu dosa, ya, membuangnya bukanlah perkara yang mubazir. Terus gimana? Ya sudahlah, enggak usah. Nah, terus kita kemana nih malam minggu ini? Ya, barakallahu fikum. Nah, malam minggu di Malang ada kajian Ustadz Muhammad Umar Asewet sama ya, Ustadz Muhammad Afifuddin, Ustadz kita. Oh iya dong. Iya. Antum enggak kangen sama beliau tah? Ya. Udah berapa tahun antum enggak ngaji? Oh iya ya, udah hampir 20 tahun. Berarti Ustaz sudah tua sekali dia. Dan jenggotnya putih paling, barakallahu fikum. Udah 20 tahun anak enggak ketemu sama beliau. Ya sudahlah, ya. Ngapain ke konser itu? Ikut kajian beliau saja. Nah, Pulangnya nanti antum tak ajak, ya. Ada mie ayam legendaris di kota Malang. Wah, ya sudah, ya barakallahu fikum. Nah, itu teman yang setia. Jadi kalau teman yang ngajak yang dosa-dosa, jangan diikuti, ya, karena sungkan, karena khawatir dibilang tidak setia. Sebaliknya, teman yang setia itu, kalau teman yang ngajak dosa, dia menolak. Nah, dia menasehati, dia mengarahkan temannya pada yang baik. Beliau kasih cerita di sini. Faqad kana Syafi'iyyu rahimahullahu taala akha Muhammad ibna Abdul Hakam. Dahulu Imam Syafi'i ini mengangkat saudara Muhammad bin Abdul Hakam. Ya. Jadi bukan saudara kandung atau saudara atau karena pernikahan ya. Persaudaraan karena keimanan. Jadi dulu erat hubungan antara Imam Syafi'i dan Muhammad bin Abdul Hakam ini. Teman dekat lah. Wa kana yuqarribuhu wa yuqbilu alaihi. Dan beliau Muhammad bin Abdul Hakam ini dekat sekali dengan Imam Syafi'i dan sering datang. Bahkan mengambil mazhabnya beliau. Tadinya mazhabnya Syafi'i. Falamma uhtudira qila lahu ila man najlis ba'daka ya Aba Abdillah. Nah, ketika Imam Syafi'i mendekati ajalnya, maka murid-murid seniornya kumpulkan di situ, tanya kepada gurunya. Ya, nah, kepada siapa kita akan bermajelis setelah panjenengan meninggal, wahai Abu Abdillah. Nah, artinya siapa yang akan memimpin majelis Anda? Nah, kalau Anda sudah tidak ada, yang memimpin majelis ini siapa? Atau istilahnya pondok pesantren ini siapa yang jadi kepalanya? Barakallahu fikum. Fastashrafa lahu Muhammad ibnu Abdul Hakam. Maka Muhammad bin Abdul Hakam menampakkan dirinya. Artinya dia ingin dipilih. Karena pede gitu ya. Dekat sekali sama Imam Syafi'i, akrab sekali, merasa pasti dia yang ditunjuk. Akhirnya dia nongol kepalanya. Gitu ya. Nah, siapa tahu Imam Syafi'i memilih dia. Artinya intinya Muhammad bin Abdul Hakam ingin menggantikan Syafi'i. Wa huwa inda ra'sihi liyumi'a ilaih. Saat itu Muhammad bin Abdul Hakam dekat sekali saya Imam Syafi'i, dekat kepalanya, barakallahu fikum, dan memberikan isyarat dengan barakallahu fikum tadi, anggukan kepalanya. Gitu ya. Nah, saya Imam Syafi'i ketika ditanya siapa yang gantikan jenengan nanti majelis, pimpinan majelis kita siapa? Ya, nah, Muhammad bin Abdul Hakam dekat. Gitu ya. Nah, siapa tahu dia yang dikasih barakallahu fikum. Ternyata di luar dugaan. Faqala ila Abi Ya'qub al-Buwaiti. Dari itu benar-benar geledek bagi Muhammad bin Abdul Hakam. Nah, kecewa besar dia kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, yang akan menggantikan posisiku setelah meninggal adalah Abu Ya'qub al-Buwaiti. Fangkasarolaha Muhammad. Mendengar ucapan itu, langsung hancur berkeping-keping hatinya Muhammad bin Abdul Hakam. Lu! Ya. Nah, kok areiku sing dipilih? Untuk aku. Ya. Nah, kurang dekat apa aku sama Syafi'i ini? Ya. Jadi selama ini gimana hubungan kita? Ya, kedekatan kita, persahabatan. Pokoknya macam-macam lah. dia dikuasai oleh prasangka-prasangka yang tidak baik kepada Imam Syafi'i. Nah, di sini antum lihat Imam Syafi'i enggak basa-basi. Beliau pandai memilah dan memilih. Ya, nah, mungkin kalau dalam hubungan kedekatan, keakraban, ya, Muhammad bin Abdul Hakam memang dekat. Tapi ini untuk mimpin pondok pesantren. Imam Syafi'i mungkin menilai Muhammad bin Abdul Hakam, barakallahu fikum, ya, nah, belum layak. Nah, masih ada yang lebih alim, masih ada yang lebih pantas. Walaupun orang tersebut tidak begitu dekat dengan Imam Syafi'i. Nah, menunjukkan beliau orang yang tidak nepotisme. Ya kan? Nah, jarang. Sekarang itu kan kebanyakannya, barakallahu fikum, yang ditunjuk, ya, yang ada hubungan dengan dia. Kerabatnya lah. Saudaranya, sepupunya, ininya. Padahal dari sisi kemampuan, belum mampu. Yang mampu-mampu untuk memegang wewenang tadi, gak dipilih sama dia. Kenapa? Bukan kerabat saya. Bukan keluarga saya. Nah, Imam Syafi'i gak gitu orangnya. Ya. Barakallahu fikum. Karena beliau memandang Muhammad bin Abdul Hakam, ya, tayyib, terlalu besar mandat ini kalau diberikan kepada dia, justru beliau kasih dan sayang. Ya, khawatir nanti malah dia tidak kuat atau dia barakallahu fikum kewalahan, ya. Nah, artinya bebannya terlalu berat, makanya enggak dikasihkan sama Imam Syafi'i. Itu saja Abu Ya'qub Al-Buaiti. Nah, tapi itu sudah melukai hati Muhammad. Ya, dia memandangnya dari sisi yang lain, dia telah barakallahu fikum dikuasai api cemburu, ya, api barakallahu fikum dengki dan iri. Sempat ribut ini. Nah, dalam kisah yang lebih panjang ribut. Muhammad bin Abdul Hakam enggak terima. Enggak bisa, enggak mungkin Imam Syafi'i milih Abu Ya'qub Al-Buaiti. Iya, nah. Ana ini yang paling dekat sama dia. Enggak mungkin, enggak percaya ana. Nah. Datang barakallahu fikum tayyib murid Imam Syafi'i yang lain menengahi. Ana dengar sendiri. Nah, barakallahu fikum tayyib. Artinya sempat ribut saat itu. Ya, Muhammad bin Abdul Hakam enggak percaya, enggak terima kenapa yang dipilih bukan dia. Padahal hubungan dia dengan Syafi'i sangatlah dekat. Nah, ma'a anna Muhammadan kana qad hamala anhu madhhabahu. Padahal Muhammad bin Abdul Hakam ini dahulu orang yang begitu, ya, jerih dan payah memikul mazhabnya Syafi'i. Artinya dia khidmatnya kepada mazhabnya Imam Syafi'i itu getol. Jadi termasuk militan, ya, termasuk barakallahu fikum semangat dia untuk menghidupkan mazhabnya Imam Syafi'i ini. Nah, makanya itu yang membuat dia tuh rasanya sakit sekali gitu, ya. Nah, kayak dikhianati rasanya. Jadi jerih payah selama ini itu kayak enggak dilihat sama Syafi'i. Nah, kok yang dipilih Abu Ya'qub Al-Buaiti? Barakallahu fikum. Tayyib. Lakin Al-Buaiti kana akrab ila zuhdi wal wara. Tapi kenapa Imam Syafi'i menjatuhkan kepada Al-Buaiti? Karena Al-Buaiti orang yang jauh lebih dekat dengan kezuhudan dan sikap wara. Nah, artinya ada karakter yang tidak dimiliki oleh Muhammad bin Abdul Hakam. Ya, nah, dan kelihatan dari karakternya Muhammad bin Abdul Hakam itu begitu menggebu-gebu, barakallahu fikum, ya, begitu berambisi, nah, semangat, ya, untuk mendapatkan barakallahu fikum wewenang tadi. Nah, Al-Buaiti orangnya santai-santai aja, slow, ya, dia nggak ngomong, yang bela itu teman-teman yang lain. Nah, Imam Syafi'i bilangnya Al-Buaiti, itu oh, enggak bisa, ribut ya. Nah, sama-sama murid-murid senior. Barakallahu fikum. Fa nasaha Syafi'i rahimahullah al-muslimina wa tarakal mudahana. Sehingga di sini Imam Syafi'i menasihati kaum muslimin dalam artian beliau benar-benar tulus dan murni ya dalam niatannya membimbing kaum muslimin agar tongkat estafet majelis beliau, pondok pesantren beliau yang sudah besar itu dilanjutkan oleh orang-orang yang memang barakallahu fikum layak dan pantas. Gitu ya. Nah, beliau bukan hanya melihat orang yang loyalitasnya tinggi kepada beliau. Karena yang beliau inginkan bukan membangun dinasti kekuasaan. Tapi apa? Ya, membangun Islam. Ya, membentuk karakter akhlakul karimah. Jadi enggak ada masalah kalau yang menggantikan beliau atau pondok pesantren beliau bukan kerabatnya. Tapi orang lain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang memang apa? Layak dan pantas. Beliau enggak basa-basi. Itu pelajaran penting yang kita dapat dari Imam Syafi'i. Iya. Fangqalaba Ibnu Abdil Hakam an madhhabihi. Itulah yang menjadi penyebab kenapa Ibnu Abdil Hakam berpindah mazhab. Semenjak kecewa tadi, Ibnu Abdil Hakam pindah mazhabnya, bukan lagi Syafi'i. Wasara min ashabi Malik. Akhirnya dia berubah menjadi orang yang mazhabnya Maliki. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim. Intinya tadi beliau ingin berikan contoh kepada kita, teman yang baik itu, yang setia itu bukan berarti harus ngikut semua kata temannya. Kalau temannya mengajak mukhalafatuddin ya, termasuk kesetiaan, dia tidak ikut-ikutan. Dia menasehati, bahkan dia menawarkan yang sebaliknya. Nah, ya, merayu dan membujuk sahabatnya tadi untuk apa? Barakallahu fikum, tidak ya terbawa oleh hasrat hawa nafsu dan dosanya. Nah, ya, jadi barakallahu fikum, ya kuat-kuatan. Nah, bujukan dan rayuannya. Teman kita membujuk kita, merayu kita untuk melakukan maksiat ya dengan berbagai macam iming-imingnya ya. Kita juga harus pandai. Karena lisan dia sedang digunakan oleh hawa nafsunya dan syaitan untuk perkara dosa. Maka kita gunakan lisan kita untuk apa? Membalikkan. Gitu ya. Nah, dia merayu, membujuk kita untuk melakukan maksiat tadi, kita juga balas dengan merayu dan membujuk dia. Ya, kayak tadi. Ya, teman ngajak ikut dengerin konser band-band legendaris, barakallahu fikum, na'am. Tayyib, ya. Kita nasihati dia, kita bujuk dan rayu dia untuk apa? Hadir kembali ke majelis-majelisnya asatidah kibar. Yang dia sudah lama tidak menghadirinya. Nah, ditambah lagi habis itu, nanti mampir makan kemana, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, jadi kalau dia merayu kita, kita juga merayu dia. Paham ya? Nah, begitu caranya. Wa minal wafa alla tasma'a balagatin nasi ala sadiqika wala yusadiq aduwahu sadiqahu. Termasuk kesetiaan adalah dia tidak menggubris, tidak mendengarkan ya balagot katanya dari orang lain tentang sahabat kita. Nah, antum temannya si fulan ya? Iya. Ana dengar lu si fulan itu katanya dia itu ya, nah anak nakal. Ya, di pondok aja baik kelihatannya. Tapi yang ana dengar lu katanya lu. Ya, barakallahu fiik. Si fulan itu kalau balik ke rumah. Wah, jadi anak band dia. Barakallahu fikum. Nah, Anda jangan terima ya, barakallahu. Kadzabta. Uskut anta ya sobi. Ya, diam kamu anak kecil. Kamu dusta. Enggak benar itu, ya. Nah, saya yakin teman saya anak yang baik. Nah, itu baru sahabat yang setia. Kadang kita kena gitu aja langsung. Iya toh. Iya, dia itu kalau pulang ke rumah enggak kayak santri dia itu. Nah, masa sih? Iya, coba antum cek sendiri. Wah, coba antum tanya si fulan. Ah, sudah terbawa sudah. Ya, percaya. Jangan. Termasuk sahabat yang setia, barakallahu fikum. Ya, tidak nerima katanya-katanya. Nah, uskut anta, diam ente. Ya. Nah, ndak ana enggak percaya. Sepulan anak yang baik. Itu baru sahabat yang setia. Barakallahu fikum. Nah. Dan kata beliau, wala yusadiqa aduwahu sadiqahu. Nah. Tayyib. Yang terakhir tadi, wala yusadiqa aduwa sadiqihi. Nah, itu yang tepat ya. Wala yusadiqa, termasuk kesetiaan dengan sahabat adalah dia tidak berteman dengan musuh temannya. Ya, nah, jadi dia punya sahabat si A. Nah, dan dia tahu ya, si A ini punya beberapa orang-orang yang suka menjahati dan menzoliminya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Suka menyakiti dia. Si A cerita sama kita. Ya, ana sering sekali itu dijahatin sama si fulan itu. Nah, ana juga bingung. Ya, gimana menyikapinya? Ana sudah baik. Ana sudah berusaha untuk menyambung ya. Tapi anak ini enggak tahu kok benci sekali sama ana. Ana juga tanya. Ya. Apa salah ana? Kok antum seperti itu sama ana? Dia enggak mau jawab. Ya, nah. Tapi ya gitu terus. Sampai selesai tamat orangnya masih kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Maka termasuk kesetiaan kita dengan teman kita si A tadi, barakallahu fikum, kita tidak ya bersahabat dekat dengan orang yang apa? Menjahati teman kita tadi, kita jaga jarak. Nah. Barakallahu fikum. Bayangkan perasaan teman antum, ya. Nah, antum rangkulan dengan orang tadi yang biasa menyakiti teman antum, tayyib, tanpa alasan, tanpa apa, ya. Habis itu Anda gandengan tangan dengan dia, rangkulan, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ya, dekat sekali, ketawa ketiwi, nah, berguyon, ya. Tentu teman Anda yang si A tadi perasaannya akan tersakiti, ya kan? Apa sih bulan ini tertawa-tawa kok lihat-lihat ana, terus ketawa-ketawa, nah ngomongin ana apa ya? Nah, itu bukan kesetiaan ya. Teman yang setia dia tidak akan berteman dengan musuh temannya. Itu teman yang setia. Barakallahu fikum. Tinggal satu lagi poin, al-haqqus sabiq. Hak ukhuwah yang ke, barakallahu fikum, yang ketujuh, at-takhfif wa tarku takalluf wa taklif. Termasuk hak ukhuwah adalah at-takhfif. Ya. Orangnya dia itu orangnya apa? Ringan. Artinya enggak susah, gampangan lah dia, tipenya gampangan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Dimintai tolong ini, ayo, iya, dimintai barakallahu fikum untuk menemani, ada hajah yang dia butuhkan. Tayyib, mas temenin ana ke Surabaya, kenapa? Ini ada beberapa barang pengen ana beli. Nah, ayo, tayyib, mas temenin ana ya, kenapa? Ana mau nazar, boleh, iya, Nah, bukan menazur bareng-bareng, bukan. Maksudnya nemenin ke rumah akhwat tadi, temannya nunggu ya di depan barakallahu fikum. Nah, atau ngobrol sama tayyib ya yang lain. Nah, cuma dia minta ditemani. Pokoknya teman satu ini enak sekali orangnya. Yang penting bukan dosa, bukan maksiat, ya. Kalau dimintai tolong enggak macam-macam, enggak banyak alasan babi ibu. Ayo, boleh gasken. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Oke bos, oke gas ya barakallahu fikum. Nah. Gampang ya, orangnya ringan. Nah, itu. Tarku takalluf. Orangnya itu tadi enggak ruwet, enggak rumit ya. Nah, enggak memberat-beratkan. Barakallahu fikum, gampang tadi. Nah, kalau dimintain apa, nah enggak macam-macam syaratnya. Kan ada teman yang berat gitu ya, dimintai, mas, temennya nak ke Surabaya mau beli kitab ini, ya ada syaratnya lah ya, apa? Syaratnya warung sate di Ampel, barakallahu fikum. Warung sate di Ampel, ya paling enggak 5 porsi, barakallahu fikum ya. Ah, enggak apa-apa, gampang ya. Nah, dimintain apa lagi? Ada syaratnya, Bro. Nah, apa? Nah, beliin anak sepatu. Barakallahu fikum. Jadi terlalu banyak syarat ya. Nah, terlalu barakallahu fikum ribet. Nah, itu bukan teman yang baik. Dia teman yang baik itu tidak takalluf. Wa taklif, dan tidak membebani temannya. Barakallahu fikum. Dan dia sebisa mungkin untuk mengentengkan, meringankan temannya. Enggak mau membebani. Barakallahu fikum. Naam. Wa dzalika alla yukallifa akhahu ma yashukku alaih, kata beliau. Dan hal itu dilakukan dengan cara dia tidak membebani saudaranya sesuatu yang memberatkan temannya tadi. Nah, ya. Tayyib. Ya tadi misal kalau mau kita perlu sama dia, disyaratin ini, disyaratin itu, harus begini, harus begitu. Nah, ya. Jadilah seorang sahabat yang tadi takhfif, meringankan temannya, gak macam-macam, gak neko-neko. Barakallahu fikum. Bal yurawih sarrahu an muhimmatihi wa hajatihi. Hendaknya dia membuat temannya itu begitu nyaman, seneng ya, dengan apa? Kepentingan-kepentingan dan kebutuhan dia dimudahkan, digampangkan olehnya. Barakallahu fikum. Nah, ada perlu apa gitu. Mas, tasmu tak pinjam ya, aku mau ke pulang rumah sebentar, soalnya dipanggil sama Abi ada urusan ini. Iya, padahal ambil, mana tasnya itu di atas. Nah, mas, sekalian sepatunya dong, sepatuku rusak ini, mau pulang. Ya udah, diambil aja. Ya. Mas, sekalian dong pinjam duit 100. Oh iya, 100 aja. Enggak lebih, enggak kurang. Nah, 100 aja. Ya udah nih 100. Nah, ya itu teman yang baru top. Barakallahu fikum. Nah. Ya, teman yang angel, yang susah itu ya tadi mau dipinjemin, wah putih tenan. Barakallahu fikum. Mas, pinjam tasnya ya. Oh jangan, tasku itu baru beli ya, nanti kotor, nanti rusak, nanti sobek, nanti us. Janganlah, pakai yang lain aja. Mas, pelit gitu ya kan, barakallahu fikum. Sudahlah, kalau tasnya enggak dipinjemin, pinjam sepatunya. Oh jangan, sepatunya baru beli juga. Nah, ya. Nanti kotor, nanti rusak. Mas, sudah itu. Teman yang barakallahu fikum ya enggak bagus itu ya. Nah. Tayyib. wala yastamiddu min jahihi wala malihi. Teman yang baik itu bukanlah teman yang aji mumpung dengan temannya yang lagi punya posisi kedudukan dan harta. Teman yang baik itu enggak aji mumpung. Dia punya teman yang kaya nih, Pol. Ya, barang kaya sekali. Nah, ya, bapaknya ini barakallahu fikum abahnya ini ya itu donatur pondok-pondok pesantren salafi di Kalimantan ya, juragan batu bara barakallahu fikum. Nah, entah ya, mobilnya banyak, hartanya di mana-mana ya. Nah, entah ya. Dia punya teman satu ini, as. Ya, dikit-dikit Mas, bagi dong 100 ribu. Udah diambil aja di dompet udah ada itu. Nah, terserah mau ambil berapa. Wah, kaya temannya. Barakallahu fikum, guys. Diambil sama dia. Ya, tadi bilang 100, ambil 200. Katanya enggak apa-apa tadi kan, terserah. Diambil 200. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayib. Lihat temannya punya tas baru ya, bagus. Mas, tasku udah enggak ada sekarang. Sobek semua. Tasmu buat aku ya. Ya udah ambil aja. Nah, diambil sama dia barakallahu fikum. Nah, jadi dimanfaatin sama dia, itu bukan teman yang baik. Ya, mentang-mentang temannya kaya, punya kedudukan, dan temannya tadi punya sifat apa? Royal. Nah, dimanfaatin sama dia, itu bukan teman yang baik. Paham ya? Nah, teman yang baik justru sebaliknya. Barakallahu fikum. Nah, Mas pinjam dong uang 100 hari ini, apa bulan ini kirimannya telat. Nah, udah ambil aja. Di lemari ada kok. Nah, barakallahu fikum. Ana ini enggak minta lo pinjem. Udah enggak usah pinjem kok. Apa pinjem-pinjem, teman dekat kok pinjem. Ya. Enggak, ana minjem. Nah, sudah ambil aja. Barakallahu fikum. Ya, diambil sama dia 100. Bulan depan dikirim sama orang tuanya. Ini Mas, kembalikan yang kemarin. Loh, kok anda kembalikan? Ya, anak kan minjem. Enggak usah. Enggak bisa. Anak minjem ya minjem. Wah, itu baru teman yang enggak aji mumpung. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, lagi mau temannya yang kaya tadi. Mas, temenin ke Surabaya yuk. Ngapain? Anak mau beli kitab sama mau berobat. Nah, dilihatnya ya, kita pakai sandal jepit gitu ya. Kok pakai sandal jepit sih? Pakai sepatu lah, mau ke kota kok sandal jepit, ya kan? Enggak apa-apa ini aja kok. Ya, enggak dilarang kan pakai sandal jepit ke kota? Ya enggak dilarang, cuman kan enggak keren gitu loh, Mas, ya. Nah, itu loh pakai sepatuku. Ya, nah. Yang kemarin baru saya beli 5 juta. Enggak apa-apa pakai aja. Buat antum. Nah, enggak usah, nah sandal jepit aja ya. Nah, malah nanti anak lupa daratan pakai sepatunya antum. Ya, sini sandal jepit aja wis gampang, wis. Ayo berangkat. Ah, antum ini ya, yes. Enggak apa-apa sudah. Kalau mau sama anak ya pakai sandal jepit, kalau enggak mau sandal jepit ya ngajak yang lain. Ya sudahlah, ayo. Ah, itu baru teman yang bagus ya. Jadi temannya yang kaya itu enggak diporotin sama dia, enggak aji mumpung. Nah, barakallahu fikum. Wala yukallifhu attafaqquda li ahwalihi wal qiyami bi huquqihi wat tawadhu'i lahu. Teman yang baik itu tidak memaksa temannya untuk apa? Perhatian kepada dia. Nah, tentang kondisi-kondisinya. Kemudian menegakkan hak-haknya dan bersikap unggah-ungguh kepada dia. Nah, jadi dia enggak maksa temannya. Ya, antum kemana aja sih? Antum enggak tahu ya, ana begini dan begini. Nah, ana lagi sedih. Ya, ana lagi ada musibah. Ya, antum ngilang. Ya, giliran ana lagi senang datang. Giliran lagi banyak makanan, kesakan. Ya. Giliran anak lagi susah, antum hilang. Kemana aja antum? Ya. Dia maksa temannya itu apa? Perhatian sama dia. Jangan. Ya. Nah. Itu baru sahabat yang baik. Dia enggak maksa temannya untuk barakallahu fikum terlalu perhatian kepada dia. Dia enggak maksa temannya untuk barakallahu fikum menunaikan segala kebutuhannya. Tayyib. Enggak maksa temannya harus tunduk dan patuh kepada dia. Nah, ya. Nah, ini terutama barakallahu fikum santri-santri yang alfa, ya. Nah, punya karakter memimpin, punya karakter mengatur, ya, dan dia punya duit, punya kekuasaan. Nah, biasanya tadi, ya, senangnya diperhatikan sama temannya, segala kebutuhannya dipenuhi sama temannya. Nah, jadi dia tuh cuma tinggal ongkang-ongkang kaki di pondok. Baju temannya yang nyuci. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian setrika, ada teman yang satu lagi nyetrika kan. Nah, barakallahu fikum. Tapi dia suka ngasih uang. Itu nah. Pada satu ketika ya temannya tadi barakallahu fikum sibuk atau ada urusan. Nah, jadi baju dia enggak disetrikakan, enggak dicucikan, marah-marah dia. Iya. Nah, ente kemana aja nuh nih? Mana lagi ada ini, Mas, ada masalah ini, ada tugas itu. Loh, baju anak kok enggak dicucikan? Iya. Baju anak kok enggak digosokkan nih? Jadinya kusut gini loh. Wah, marah-marah ya. Nah, antum udah tak kasih uang tiap minggu gitu begini. Padahal akadnya ngasih kan, bukan ngasih uang itu untuk mencuci baju atau menyetrika. Nah, barakallahu fiik. Lain halnya kalau memang akadnya gitu, ya. Antum tak kasih uang 500.000, pokoknya baju ana sebulan gosokin. Antum tak kasih uang 1 juta, ya. Pokoknya baju ana cucikan. Nah, itu memang akadnya jasa. Kalau tadi enggak, dia cuman ngasih aja. Cuman tahu sama tahu maksudnya dia, barakallahu fikum. Nah. Intinya barakallahu fikum, teman yang baik tadi tidak memaksa, ya, temannya tidak mengharuskan temannya untuk perhatian sama dia, melayani dia dan rendah diri kepadanya. Barakallahu fikum. Bal yakunu qasduhu bimahabbatihillah wahdahu. Tetapi yang menjadi maksud dia menyukai temannya tadi karena cintanya kepada Allah. Wattabarruk bidu'aihi. Dia ingin mencari berkah dari doa teman-temannya tadi. Wal isti'nasa biliqaihi. Merasakan kesenangan dan kenyamanan berjumpa dengannya. Nah, itu yang dia cari. Pokoknya kalau sudah ketemu sama teman-temannya itu senang sekali. Barakallahu fikum. Nah, segala kepenatan dan masalah problema hidup itu hilang. Nah, ya, jadi ada model-model teman yang seperti itu. Jadi dia kalau lagi banyak masalah, pusing ini itu, nah ya, sudah dia telepon si Fulan. Fulan, ana pengen main ke rumah antum. Nah, atau Fulan, bisa enggak kita ketemu? Ya, di masjid sini atau di tempat ini. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya cuman ketemu, ngobrol, tanya kabar gimana, ya. Tayyib, itu dia udah seneng. Nah, ada tipe-tipe teman yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu yang dia cari. Wal isti'anata ala dinihi. Teman tadi bisa menolong dia dalam urusan agamanya. Wattaqarruba ilallahi ta'ala bil qiyami bihuquqihi. Dan dia bisa bertaqarrub kepada Allah dengan menunaikan hak-hak saudaranya tadi. Wa tamamut takhfif tayyus tayyu bisatil ihtishami hatta la yastahyi minhu fima la yastahyi fihi min nafsihi. Kata beliau termasuk kesempurnaan sikap yang ringan, ya, humble, barakallahu fikum, adalah tayyib, dia bisa melipat, ya, apa-apa yang mungkin dianggap tabu, malu, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Artinya untuk perkara-perkara yang sebenarnya ini tabu. Sebenarnya ini perkara sangat privasi, sangat sensitif, ya. Tapi kita bisa dengan nyaman membukanya, membahasnya, membicarakannya dengan teman kita tadi. Nah, itu termasuk kesempurnaan sikap takhfif. Berarti dia itu ya benar-benar membuat temannya begitunya nyaman. Padahal ini masalah yang sangat sensitif, sangat pribadi, sangat privasi. Dan mungkin kalau dalam pandangan orang lain itu aib. Ya, nah, jadi mungkin temannya ini punya sedikit masalah kejiwaan, masalah ada kelainan mental. Nah, orang lain enggak tahu, ya. Nah, barakallahu fikum. Hanya dia dan dokter pribadinya yang tahu. Nah, jadi dia enggak gampang untuk bicara ini dengan orang lain. Barakallahu fikum. Nah, tapi teman satu ini, tayyib, membuat dia nyaman. Sehingga dia bisa membuka apa-apa yang, barakallahu fikum, dia tadinya malu. Nah, ya. Bahkan mungkin pada dirinya sendiri dia malu. Tapi dia bisa bicara dengan temannya tadi. Nah, berarti orang ini benar-benar tamamu takhfif. Ya. Membuat orang-orang yang tertutup introvert tadi, mau terbuka dengan dia. Nah, itu enggak gampang dan enggak sembarang orang punya karakter seperti itu. Wa qala Ja'far bin Muhammad Athqalu ikhwani 'alayya man yukallaf atau man yukallifu li wa ataf wa atahaffadhu minhu. Iya. Wa akhaffuhum alayya atau ala qalbi man akunu ma'ahu kana akunu wahdi. Kata Muhammad bin Ja'far, teman yang paling abot, yang paling berat, artinya apa? Enggak asik lah teman yang kayak gini itu, ya. Susah. Adalah saudara atau teman yang barakallahu fikum, banyak sekali hal-hal yang dia bebankan kepadaku. Ya, nah, ini itu. Jadi banyak urusan hidup dia itu kita yang handle, kita yang tangani. Barakallahu fikum. Nah, kita yang menyiapkan. Tayyib wa ata'afadhu minhu dan aku yang menjaga dia, bukan aku yang dijaga. Sedangkan teman yang paling enak, yang paling enteng, yang paling ringan bagiku adalah barakallahu fikum, teman yang ya membuat aku itu merasa nyaman sehingga aku seperti sendirian gitu loh. Jadi enggak banyak dibebani ini, dibebani itu. Temannya ini mandiri. Bahkan ketika kita berniat untuk membantu, dia mengatakan, "Oh, enggak usah. Bisa bantu, enggak usah, enggak apa-apa. Bisa kok, masih bisa nantangani. Antum yang lain aja." Nah, enggak apa-apa Anda bantu, enggak usah. Gitu ya. Jadi temannya ini barakallahu fikum mandiri. Jadi ketika dia bersamanya merasa ya seperti sendirian gitu loh. Tidak terbebani. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang-orang bijak, man saqatat kulfatuhu damat ulfatuhu. Ini quotes bagus ini, ya. Nah, orang yang tidak membebani orang lain, maka dia akan disukai. Ya, sakotot kulfatu artinya orang yang apa? Beban yang dia berikan kepada orang lain itu jatuh, jadi nggak ada. Artinya orang yang tidak membebani temannya, dia akan apa? Disukai oleh temannya. Jadi teman yang tidak jadi beban itu akan disukai oleh banyak teman. Ya, jadi dia mandiri, barakallahu fikum. Justru ketika kita butuh, dia yang nomor satu. Nah. Wa min tamami hadzal amri an taral fadla li ikhwanika alaika. Dan di antara kesempurnaan dalam hal ini adalah engkau memandang, ya, bahwa barakallahu fikum, tayyib, keutamaan itu, ya, dimiliki oleh saudara-saudaramu atas dirimu. Nah, artinya dia merasa temannya lah yang banyak berjasa, bukan dia. Nah, artinya dia benar-benar barakallahu fikum, tayyib, tidak dibebani, bahkan temannya yang berjasa kepada dia. La li nafsika alaihim, bukan kamu yang berjasa kepada mereka. Watun zilu nafsaka ma'ahum manzilata al-khadim, dan engkau menempatkan dirimu bersama mereka seperti, ya, seorang pelayan. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Artinya teman yang baik tadi, dia tidak akan menjadi beban, bahkan dia yang barakallahu fikum, tayyib, meringankan kita. Nah, dan kita barakallahu fikum berusaha untuk, ya, melayani teman kita tadi, sehingga ada timbal balik antara hubungan pertemanan dan persahabatan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayo, ada pertanyaan? Afwan Ustaz, apakah boleh kita menikahi istri teman yang sudah meninggal untuk membantu ekonomi istrinya dan anak-anaknya? Labas, ya. Nah, termasuk bentuk barakallahu fikum, ya, tamamul wafa. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, ya, ketika suami dari seorang sahabat suaminya meninggal, nah, maka istrinya dinikahi oleh sahabat yang lain. Barakallahu fikum. Nah, yang penting istrinya mau, ya, barakallahu fikum. Nah, bagaimana cara mengatasi konflik persahabatan yang berkepanjangan dikarenakan saling merasa benar dan saling menyalahkan? Ya, konfliknya di situ berarti, titik. Ya, masalahnya di situ. Maka untuk menyelesaikannya, ya, jangan merasa benar. Ya, nah, jangan menyalahkan. Tapi apa? Ya, Anda yang mengalah, barakallahu fikum. Anda yang, tayyib, membenarkan teman Anda. Ya, selama itu bukan masalah prinsip agama, dosa, ya. Ya, sekedar masalah barakallahu fikum, masalah keseharian. Berbeda pendapat, berbeda pandangan tentang satu usulan, ide atau gagasan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi biar tidak berkepanjangan, ya, harus kita mengalah. Sebagaimana yang terjadi di masa para sahabat, pada saat Khalifah Utsman ibn Affan, barakallahu fikum, ya, beliau ketika sampai di Madinah, harusnya kan kosor, ya, karena beliau safar. Nah, memimpin rombongan. Tapi sampai di sana beliau malah mengerjakan sholat itu itsmam, ya, sempurna, nggak dikosor 2 rakaat, 4 rakaat. Wah, itu yang di belakang yang ikut rombongan tuh rame itu. Piye iki? Kok itsmam sih? Harusnya kan kosor iki. Nah, ya, Ibnu Mas'ud, barakallahu fikum, yang ikut saat itu ditanya, ini gimana nih, Utsman kok itsmam? Beliau mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Berarti kan musibah. Nah, barakallahu fikum. Beliau enggak sepakat. Tapi dilihat, loh, kok malah ikut sholat di belakang? Ya, tadi nampaknya enggak setuju. Ya, tidak sepakat dengan tindakan Utsman bin Affan yang mengerjakan sholat dengan sempurna dan mengatakan istirja. Tapi kok malah sholat di belakang ya? Harusnya kan kalau enggak setuju nanti bikin sholat sendiri gitu. Nah, ditanya setelah selesai, loh kok ente ikut sholat? Tadi istirja malah ikut sholat. Beliau mengatakan al-khilafu syar. Ya, berselisih, berseteru dengan sahabat itu enggak bagus. Wis ngalah, wis ngalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sudah beliau memilih untuk mengalah walaupun ya beliau yakin pendapat beliau yang benar. Karena itu kondisi safar dan harusnya dikosor. Barakallahu fikum. Nah, tapi beliau memilih untuk mengalah. Ya, jadi biar rukun, biar guyub, ya ego kita, barakallahu fikum, ya harus kita kalahkan. Nah, yang penting barakallahu fikum, kerukunan itu terjalin, itu nilainya lebih besar ya daripada barakallahu fikum hanya mengedepankan gagasan-gagasan kita yang menyebabkan perseteruan atau permusuhan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.